Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Fa ya ayyuhat talibat an nujaba. Hayya bina nashkurullah subhanahu wa ta'ala haitsu ata halana fursatan jamilatan fi hadhihi al-lailah nastami'. Mari kita bersyukur kehadirat Allah SWT karena pada malam ini kita berkumpul bersama-sama tidak lain adalah untuk belajar dan belajar serta belajar menambah keilmuan kita supaya kita menjadi seorang yang kokoh, yang kuat hidup di zaman yang sangat-sangat mengerikan ini. Dan pada hari Senin depan kan kita ujian. Jadi besok adalah pelajaran terakhir sama bahasan. Juga kita tutup untuk pelajaran Ustaz ini penutupan. Gitu. Nanti kita ketemu lagi. Kita ketemu lagi pada saat launchingnya kita Ustaz tanggal 25. 25 Mei. Nah jadi alhamdulillah hampir selangkah lagi kita menutup tahun ini, tahun pelajaran ini. Kita telah berhasil, tapi selangkah lagi belum berhasil banget ya. Masih tinggal selangkah, artinya rem-rem dulu, tekan-tekan dulu, jangan sampai kita berbuat maksiat di tempat yang biasanya menjulur ke atas, berupa pahala demi pahala yang tidak lain, tampaknya kepada para malaikat di atas sana itu seperti cahaya yang memancar ke atas langit. Jadi pertahankan yang semacam itu sampai ketika kita pulang dalam keadaan kita seorang beriman dan bertakwa. Kokoh keimanan dan takwa kita. Sehingga kita tidak terpengaruh dan tidak terpleset serta termakan dengan keadaan lingkungan yang sangat mengerikan. Jadi pada kali ini Ustaz ingin menjelaskan kepada kalian, sebentar lagi kalian akan pulang. Jadi itu bukan sesuatu yang menyenangkan secara zahir, iya, tapi secara batin tidak. Oleh karena itu, maka Ustaz akan bekali beberapa bekal supaya kalian itu termasuk yang tidak terjerumus ke dalam lingkungan dan arus yang sangat dahsyat ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena semua maksiat sudah dilaksanakan. Semua maksiat sudah tersebar di mana-mana. Masalahnya, maksiat-maksiat tersebut dianggap bukan maksiat. Baik itu hubungan antara laki dengan perempuan, hubungan seseorang dengan riba, hubungan dengan seseorang dengan yang terkait kezaliman atau haknya orang, itu sekarang sudah tersebar di mana-mana. Kalau sudah yang semacam itu tersebar, itu merupakan sebuah kekuatan yang sangat dahsyat dari kekuatan setan. Sehingga pantas jika Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Idza dhahara dzambur riba wal zina," kalau sudah tampak dan menyebar yang namanya dosa riba dan zina, faqad ahallu bi anfusihim li azabillah, berarti mereka itu telah menyodorkan diri untuk mendapatkan siksa Allah yang sangat pedih. Ini sudah zamannya. Riba dianggap biasa. Pacaran dianggap biasa. Perzinahan dianggap biasa. Ini sekarang, tapi pengaruh-pengaruh Nabi Muhammad dianggap luar biasa. Orang berpoligami, wah dosa besar. Itu sunnahnya Nabi Muhammad. Seorang pakai cadar, wah dibilang teroris. Seorang mau mondok, langsung menjadi gempar kabar seseorang mau mondok. Ngapain mondok? Nah itu loh, biar kalian tahu, itu loh pengaruh di luar sana. Jadi orang yang semacam kita hanya 15% menghadapi mereka yang jumlahnya 85%. Kenapa kenapa mereka itu begitu dahsyatnya lingkungan dan juga arus setan itu, karena begini, ini rahasianya. Setiap hari mereka menonton televisi, sedangkan isi daripada televisi itu adalah sebuah inspirasi yang ditiupkan, yang dibesar-besarkan sengaja oleh musuh-musuh Islam untuk merusak moral-moral kaum muslimin. Seakan-akan mereka itu beranggapan kalau melihat televisi itu hebat, kalau melihat sinetron itu hebat, kalau tahu semua secara mendetail sinetron-sinetron yang disiarkan, berarti dia itu orang hebat, orang berpendidikan, orang modern, orang yang maju, orang yang selangkah lebih moderat, lebih terbuka, dan sebagainya. Padahal tujuannya itu adalah supaya kita terperosok dan terperangkap dalam inspirasi itu. Itu yang pertama. Padahal kita semuanya setuju, kita semuanya sepakat, semua anak-anak kita dan semua yang dewasa juga tidak mungkin bertambah keilmuannya, tidak mungkin bertambah intelektualnya, kecuali daripada apa yang dipandang, apa yang didengar, apa yang dibaca. Apa yang mereka dengar, apa yang mereka baca, apakah yang mereka lihat. Coba lihat, dari situlah mereka akan mendapatkan terus masukan yang begitu banyak, sementara dia tidak menyeimbangkan diri, tidak ada masukan daripada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah baca Al-Quran, tidak pernah mendengar hadis Nabi SAW, tidak pernah mendengar ceramahnya para ulama, tidak pernah hadir pengajiannya para ulama. Kosong hatinya, telinga kanannya tidak ada yang ngisi, telinga kirinya selalu diisi. Bagaimana akan kokoh, bagaimana akan kuat, bagaimana akan mungkin dia itu akan tetap bertahan di saat-saat arus yang sangat dahsyat ini. Susah, mau tidak mau dia itu akan tenggelam dalam arus itu, mau tidak mau dia akan terpental dari tempat dia berada. Inilah zaman sekarang ini. Sehingga kalau kita menampakkan kebiasaan dan adat kita kepada mereka, maka mereka merasa asing. Ini sesuatu yang aneh, sesuatu yang sangat tidak familiar dengan mereka, dan mereka menganggap ini sesuatu yang berbahaya. Ini sesuatu yang menjadikan orang itu mundur jauh ke belakang sana. Kalimatu haqqin urida biha batil. Ini yang terjadi. Kalian sekarang akan berpindah dari satu lingkungan yang mendidik, yang setiap saat, setiap waktu, setiap jam, dari zikir ke zikir, zikir ke zikir, belajar, belajar. Ada seorang yang baca hadis Nabi, situ lain ada yang baca Al-Quran, di situ ada yang baca kita, yang di situ lain ada baca manaqib salihin. Dan itu semua setiap hari yang kamu dengar. Tambah, bertambah, iman bertambah, takwa bertambah terus setiap hari. Tahu-tahu kalian berada dalam satu lingkungan yang enggak ada itu semuanya. Itu akan kalian hadapi. Sementara yang dijadikan sebuah pengorbanan, yang kalian jadikan sebagai pertaruhan, itu adalah keimanan. Harga yang pokok, harga yang pasti, harga mati untuk melihat keagungan wajah Allah SWT dan melihat wajah yang mulia Nabi Muhammad SAW. Kita bisa bayangkan, kalau setiap hari kita di pondok ini terus bertambah keimanan, bertambah ketakwaan, kok bisa? Mana buktinya? Pakai akal kita, pakai kepintaran kita. Berapa banyak di antara kalian dulu yang tadinya di pondok, belum mondok, dia bukan orang baik. Nggak betah malah di pondok. Dia nggak pernah sholat sunnah, bahkan sholat wajib pun juga jarang. Nggak taat sama orang tua, bahkan berdurhaka sama orang tua, berani sama orang tua, dan sebagainya. Tiba-tiba masuk pondok, dipoles, dengar hadisnya Nabi, dengar Al-Quran, kumpul sama orang soleh, terus akhirnya lambat laun dia terpengaruh dengannya dan berubah. Kenapa berubah? Lingkungan. Kenapa bertambah keimanan? Lingkungan. Kenapa tambah kokoh ketakwaan? Lingkungan. Nah, sekarang kalian akan berpindah ke lingkungan yang sebaliknya. Camkan baik-baik, buka hati kalian supaya kalian waspada, karena kalian tidak tahu maka kalian akan terjerumus. Kalian tidak tahu, kalian akan tenggelam sesuai dengan apa yang disampaikan oleh sebuah syair. A'rifu syarra la li syarri walakin li tawaggih wa man lam ya'rifu syarra minan nasi yaga' fi. Aku ini berusaha untuk mengetahui sebuah kejelekan bukan untuk melakukannya, tidak, akan tapi supaya aku dapat menghindarinya. Karena barang siapa yang tidak mengetahui tentang suatu kejelekan, takutnya dia akan terjerumus di dalamnya. Ini akan kalian dapatkan. Bukan suatu keuntungan, bukan suatu kemuliaan, bukan suatu keadaan yang membanggakan. Tidak, tapi sebaliknya. Oleh karena itu, bagaimana kita menyikapinya? Apa yang harus kita lakukan untuk membentengi keimanan kita, ketakwaan kita? Dan ingat, kalau sudah terkait dengan keimanan, itu adalah sesuatu yang sangat-sangat memprihatinkan dan menakutkan. Jangan kamu anggap, ah, cuma iman saja. Jangan. Masalahnya ini, iman ini adalah segala-galanya. Kenikmatan seorang manusia yang berupa iman tidak bisa digantikan, tidak senilai dan tidak sebanding dengan dunia seisinya bagi seseorang. Dunia seisinya kan bagi miliaran orang, seorang. Tapi dia punya keimanan, tidak ada artinya. Dan semua manusia yang kalian cintai, yang kalian rindukan, yang kalian merasa sangat kasihan misalnya, atau sangat sayangi, nanti kenyataannya di kemudian hari, wala yus'alu hamimun, wala yus'alu hamimun, hamimah. Yang saya mencintai pun nanti tidak ada yang tanya. Mana cintanya? Mana kasih sayangnya? Katanya cinta. Orang cinta itu selalu disebutkan, selalu ditanya. Nanti saya yang cinta di dunia tidak ada lagi. Sudah. Semua masing-masing. Ibu kalian masing-masing. Abah kalian masing-masing. Justru mereka lebih masing-masing lagi. Karena mereka tidak punya dasar. Tidak punya landasan. Kesian hidup mereka. Kalian ditinggal. Karena mereka bingung. Bahkan kebingungan melebihi daripada kebingungan kalian. Kita tidak sukdon, tapi itu yang terjadi. Kita kan pakai akal. Mereka tidak pernah belajar, tidak pernah hadir, tidak pernah mengungkap sebuah rahasia syariat, tidak penasaran untuk itu, tidak ada penasaran. Gimana mereka bisa selamat? Bagaimana mereka bisa selamat? Perumpamaannya itu sama seperti di pondok ini ada 121 jebakan. Kalau kita masuk ke dalamnya, terjerumus ke dalamnya, sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja, maka di situ sudah siap dibawa paku-paku yang banyak. Yang begitu kita akan jatuh ke dalamnya, maka pasti kita akan jatuh di atas paku yang tajam, yang sudah karatan, yang sangat berbahaya bagi diri kita. Bahaya kan? Bahaya. Itu di pondok cuma 121. Di luar itu adanya 999 triliun paku. Biar kalian tahu. Bagaimana mungkin mereka akan selamat? Kalau mereka tidak tahu di mana letak-letak jebakan-jebakan yang ada. Di sini hanya ada 121. Dikasih tahu, ini loh, depan gerbang sebelah kanan, sebelah kiri. Di bawah pohon ini sebelah kanan, sebelah kiri. Di belakang musola pas 1 meter sebelah kanan itu ada berapa, sebelah kiri ada berapa. Kalian tahu, kalian pasti akan waspada. Hatta dipaksa gimana, tidak bakal masuk. Kenapa? Ini sesuatu yang menjerumuskan, sesuatu yang bahaya kepada kita. Tidak masuk. Yang menjadikan pertimbangan keimanan, yang menjadikan pertimbangan untuk membedakan mana yang lubang, mana yang bukan, mana yang jebakan, mana yang bukan, itu adalah keimanan yang ada dalam hati itu. Dan keimanan itu pasti ada perantaranya. Tidak ada keimanan tanpa perantara. Ada perantaranya. Perantaranya apa? Ilmu. Kapan abah kalian belajar? Orang tua kalian belajar? Saudara kalian belajar? Sehingga jangan salahkan mereka kalau seumpama kalian itu ingin berbuat sesuatu yang baik, kok malah dicegah sih? Ah, mereka nggak tahu. Mereka nggak paham. Sekarang kita punya misi. Kita punya misi. Begitu kita pulang, kita akan singkap segala macam kezaliman, kesesatan, kegelapan yang ada dalam diri keluarga kita, semuanya akan kita singkap. Kita akan hilangkan. Kenapa? Di dalam diri kita sudah ada himmah. Di dalam diri kita ada semangat yang besar. Untuk apa? Membantu Nabi SAW untuk merealisasikan keinginan Nabi. Semua umatnya berada di dalam surga. Dan kalian harus memiliki itu. Kenapa? Khidmatan lin Nabi SAW. Khidmatan li hadhihi syariah. Kalau bukan sekarang kita berbuat, kapan lagi kita akan berbuat? Korbankan semuanya. Korbankan kesenangan kalian untuk pergi, untuk berpelesiran dan sebagainya. Korbankan itu semuanya. Enggak penting. Yang penting masih ada sesuatu yang lebih nikmat daripada itu semuanya. Apa itu? Yang biasa kalian dapatkan di pondok. Kalau kalian bisa melaksanakan di rumah, itu nikmatnya luar biasa, melebihi daripada nikmat-nikmat yang lainnya. Bukan sebaliknya. Setan dari sekarang itu sudah menipu kamu, berusaha untuk menjerumuskan kamu dengan mengatakan nanti kalau di sana, kalau udah di rumah, pakai tuh HP yang dilarang. Nanti kalau sampai di rumah, makan seenak-enaknya. Nanti kalau saya di rumah, tidur sebanyak-banyaknya. Enggak ada yang akan bangun di kalian dan sebagainya. Itu setan. Setan akan menghiasi semuanya itu. Tapi kita tidak mau diatur oleh setan. Kita di pondok merasa nikmat dengan bangun malam. Di pondok merasa nikmat dengan hadir pengajian. Di pondok merasa nikmat kita dengan belajar. Di pondok kita merasa nikmat dengan baca Al-Quran. Di rumah pun harus demikian. Itu yang harus terapkan yang pertama. Apa itu? Yang biasa kalian lakukan untuk mendekat kepada diri kepada Allah Ta'ala, itu jangan sampai berkurang sedikit pun. Kalau tidak, itu diambil sebuah celah oleh setan untuk menjerumuskan kamu. Sekarang kalian, kenapa kok begitu hebatnya, kokohnya, tebalnya benteng yang kalian punya sehingga tidak gampang dimasuki oleh setan? Karena kalian sekarang berada di dalam lingkungannya Nabi Muhammad SAW. Berada di dalam tempat yang di situ ditempa akhlaknya Nabi Muhammad SAW, diperlihatkan akhlaknya Nabi SAW yang tampak kepada kalian adalah cahaya-cahaya wajah yang menjadi sebuah ketauladanan. Berapa banyak guru-guru kita yang kita lihat terus setiap waktu, itu akan membesit dalam hati kita. Sementara kalian pulang ke rumah enggak dapat itu semuanya. Oleh karenanya yang pertama kali yang kalian lakukan, apa yang biasa kalian lakukan, jangan berkurang. Kalau tidak, dijadikan celah untuk setan masuk dalam diri kalian. Sekali kita ini WWSD, CPR, dimanapun kita WWSD, CPR. Sekali kita itu bisa membuat wajah iblis itu bersungut-sungut, wajah iblis itu menjadi cemberut, di sini, dimanapun kita berada, akan kita buat seperti itu. Yakinkan dalam diri kita. Yakinkan. Memang kalau satunya tali sih, Ustaz, kalian semua tak tali sama Ustaz. Tak ikat. Dari sayang-sayangnya. Emannya. Eman. Eman. Wallahi lazim. Eman betul. Eman. Jadi kita ini kalau sudah sedih itu, sedih kita itu kalau sudah kalian pulang. Ustaz nulis, kasih tanda tangan itu setiap kalian pulang itu, Ustaz sedih. Tapi saya tidak mau. Kenapa? Yukhadirunullaha. Wallahu khadi'uhum. Mereka disangka menipu Allah Ta'ala. Kalau enggak sakit, bilang sakit. Itu kan nipu Allah. Padahal Allah yang nipu mereka. Jadi saya takut. Orang tua, cara berpikirnya itu beda dengan kita. Orang tua itu lebih mendahulukan kasih sayang, kesenangan dunia daripada kesenangan, kasih sayang akhirat. Mereka sendiri sudah paham sebetulnya. Cuma mereka tidak bisa mengungkapkannya. Karena tidak mempunyai kekuatan untuk melawannya. Itu mereka. Sehingga apa? Kesian, kesian. Itu selalu jadi landasan. Kesian, kesian. Sementara dia tidak kesian nanti di akhiratnya. Kalau seumpama kalian itu pulang. Karena rasa kasihan orang tua kalian. Kalian pulang ke rumah. Serta sampai di rumah bebas melihat televisi. Setelah sampai di rumah bebas melakukan apa saja tanpa kontrol dan pengawasan. Setelah sampai di rumah, dia bebas menggunakan HP dan sebagainya. Yang sangat-sangat dahsyat itu daripada pengaruhnya setan. Bertemu dengan siapapun, yang kadang-kadang orang itu tidak sholat. Kata Al-Habib Al-Habsyi, kalau kita itu melihat wajah orang soleh, wajah orang wali, satu kali pandangan menumbuhkan keimanan dalam hati kita selama 40 hari lamanya. Begitulah sebaliknya, kalau kita melihat dan memandang wajah orang kafir, apalagi fasik atau apalagi orang kafir, maka kita akan menumbuhkan benih-benih kemunafikan dalam hati selama 40 hari lamanya. Kalian cuma pulang 50 hari. Setiap hari satu, berarti kan memanjang 40. Satulah hari yang kedua lihat 42. Satu hari yang ketiga kamu lihat 43. Terus sampai, enggak sampai pulang ke rumah sudah habis. Hancur keimanan. Sebelum sampai ke pondok lagi sudah habis. Makanya kalian lihat ya. Lihat tuh nanti ya. Di bulan Syawal yang akan datang itu berapa banyak. Yang sudah masuk pondok, pulang. Masuk pondok, melakukan pelanggaran. Masuk pondok, akhirnya dia yang tadinya rajin berubah. Yang tadinya begini, berubah. Kenapa di situ? Dapatnya di situ. Dia gak bisa menjaga diri. Mau selamat? Kalau mau selamat, semua keadaan yang biasa kita lakukan di pondok, jangan tinggalkan. Itu adalah sebuah benteng dan penjagaan. Kalau kalian punya suami, masih mending. Suami itu, kalau seorang ustadz atau seorang punya ilmu, dia akan mencegahnya darimu. Tapi kalau kalian tidak mempunyai suami, hanya orang tua itu banyak pikirannya. Banyak yang dipikirkan. Banyak yang dialami, sehingga tidak akan fokus terhadap pendidikan kalian. Kalau enggak kalian sendiri yang mendidik. Dan jadi, bangun malam tetap. Di pondok, di rumah, dimanapun. Bahkan di kuburan, insya Allah kita tetap bangun malam. Kenapa? Itu kenikmatan yang paling nikmat. Nikmat, enggak ada nikmat lebih nikmat daripada itu. Jadi kita sujud pada Allah Ta'ala, kita menangis, mengadu pada Allah Ta'ala, paling nikmat. Kalau kita mengadu pada orang, yang ada apa? Yang ada itu adalah aduan yang maksudnya dia mengadu, tapi justru mengkeruhkan hati kita. Responnya beda. Bukan responnya menolong, tapi beda. Akhirnya apa? Pengaduan yang kita adukan kepada manusia, yang harusnya mendapatkan sebuah solusi, akhirnya justru kita mendapatkan sebuah penyesalan. Itu yang terjadi. Tapi kepada Allah Ta'ala nikmat. Kita ambil wudhu dengan wudhu yang sudah diajarkan sempurna. Lalu kita sholat dengan sholat yang sudah diajarkan seperti yang ditampakkan dan diarahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW sebagai tauladan kita. Sujud kita berdoa kepada Allah Ta'ala nikmat, nikmat semuanya. Sehingga adanya kalian di rumah itu menjadi sebuah cahaya. Benteng yang kuat bagi keluarga. Sehingga apa? Setan itu memasukkan nafas kamu itu, dia gak bisa masuk. Itu yang kita harapkan. Bagaimana caranya bisa itu? Bisa. Bagaimana caranya? Jadikan kamu yang satu itu sebuah lingkungan dari keluarga kamu. Jadikan sebuah lingkungan tersendiri buat kamu. Gini loh. Sehingga apa? Lingkungan yang tadinya begini berubah total. Itu. Nah, terus yang kedua, caranya adalah kita harus menjauh dan jangan mendekati serta membuka pintu setan itu masuk dari pintu itu. Tutup rapat-rapat. Kita di pondok kan tutup rapat-rapat kan? Mau tidur seenaknya bisa? Nggak bisa. Mau makan sebanyak-banyaknya bisa? Terbatas, tutup. Kamu yang sengaja menutup. Kalau kamu gak sengaja menutup, bakal ditutup. Oleh apa? Oleh lingkungan. Di sini ada peraturan. Gak bisa saya nanya, anak mau sholat subuh nanti? Gak bisa, sekarang. Anak mau sholat sendirian? Gak bisa, harus jamaah. Jadi kalau kamu gak mau menutup, maka lingkungan yang akan menutup. Mau gak mau. Di rumah, bebas. Oleh karenanya apa? Yang harus kalian lakukan itu adalah tutup rapat-rapat. Pintu untuk masuknya setan, tutup rapat-rapat. Apa maksudnya? Jangan mendekati api. Nanti enggak? Kalau kita butuhkan untuk masak-masak, silakan. Tapi kalau enggak kita butuhkan, jangan. Apa maksudnya? Yang namanya handphone itu apa sih faedahnya? Pikir. Dan cara berpikir itu kayak laki-laki, jangan kayak perempuan. Ya, jauh ke depan, jangan jauh ke belakang. Nah, saya tanya sama kalian, apa bedanya handphone? Nggak usah jawab dulu, renungkan. Apa yang kalian dapatkan dengan HP? Selama kalian berada di rumah dengan HP, kita melihat kepada masa lalu kita. Dulu waktu di rumah kalian punya HP, yang kalian dapatkan apa? Coba kita renungkan. Bertambah saldo uang kalian? Bertambah? Bertambah pengetahuan kalian? Dari mana? Enggak, tidak. Bertambah keimanan kalian? Terus terang aja kita berbicara dengan sebuah empirik, sebuah pengalaman, pengalaman kalian yang telah lalu itu. Bertambah dosa kalian dengan kalian banyak bicara-bicara sama orang, ucarain ini, ucarain itu, ucarain itu. Bertambah apa enggak? Ya. Pasti. Apalagi kita buka internet. Bertambah dosa kita? Macam-macam yang akan kita lihat. Apalagi ada medsos. Sengaja foto yang diletakkan itu fotonya siapa? Foto kita yang mana? Yang paling jelek? Foto yang biasa kamu taruh itu di medsos itu yang paling jelek? Apa yang sebaliknya? Yang paling bagus? Paling bagus. Paling bagus. Oh, fitnah itu. Fitnah. Tahu fitnah kan? Kalau menyebabkan fitnah, maka siapapun yang mendapatkan yang terfitnah dengan wajah itu, maka setiap orang itu mengirimkan dosa buat dia. Berapa banyak yang lihat? Oh, malam ini yang lihat 100 ribu orang. 100 ribu dosa tulis. Berapa yang kalian dapatkan? Terus menumpuk dosa. Terus apa yang kalian dapatkan? Apa yang kalian dapatkan? Oh, anak senang kalau semua banyak laki-laki yang apa namanya itu? Infect, ya. Apa? Enggak, yang pengen jadi teman itu apa namanya? Infect dan sebagainya. Apa bedanya infect itu? Badan kita jadi kurus setelah gemuk. Atau menjadi gemuk setelah kurus. Tambah cantik, bercahaya. Sebaliknya tahu. Yang jelek tambah jelek. Yang cantik jadi tidak cantik. Kenapa saya kata demikian? Itu. Fotonya ada luar taruh di sini di pampang, fotonya USD CPR di pampang, masya Allah, nggak bagaimana tidak akan sampai dan akan menjadikan sedih Nabi SAW setiap hari Kamis sampaikan kepada Rasulullah SAW. Kalian setiap hari Kamis bagus, Rasulullah senyum gembira luar biasa, pas apalagi hari Kamis pagi-pagi itu kita ngapain? Majlis taklim. Ini enggak begitu Kamis lihat Rasulullah. Satu minggu ini aja sudah ganti-ganti foto 21 kali. Wah. Berapa orang yang lihat? Ada laki-laki dibalas. Ngapain? Pegang tanganmu. Tasbih. Sibukkan tangan kita untuk tasbih. Ngapain itu yang semacam itu? Kita berbicara dengan cuci otak kita. Apa faedahnya? Yang ada justru yang cantik jadi tidak cantik. Kenapa demikian? Tidak cantiknya itu bukan wajahnya tidak cantik, tidak akan, tapi menjadi tidak cantik, tidak menarik, karena apa? Sikapnya dan perbuatannya. Ngerti gak? Orang kalau baik, dia gak mau. Ada suatu kaidah yang berbunyi berkaitan dengan perempuan. Silakan cari perempuan yang mana saja untuk dijadikan sebagai istri kita. Tapi jangan pernah bersama seseorang wanita yang menjadi mantannya orang. Jangan. Kalau kamu kawin sama laki-laki yang duda sekalipun, kamu kawin sama laki-laki yang playboy sekalipun, tapi dia gak berpengaruh artinya. Karena apa? Sifatnya berlaki-laki itu seperti itu, suka main-main aja. Ngerti gak? Tapi beda kalau perempuan. Perempuan itu serius. Serius. Kalau urusan dunia, serius. Tapi kalau urusan akhirat, gak ada seriusnya. Urusan dunia, serius dia. Wah, dia bilang, ini laki-laki ini. Jadi dia cari, ini dengan cara medsos kita itu banyak. Berapa kali kita mendengar orang bilang dia dapat jodoh lewat medsos. Ah, makanya dia itu sangat senang dengan medsos itu. media sosial. Medsos itu WA, FB, BBM. Maklum mana pondok, muridnya Nabi SAW. Banyak yang tidak paham bahasa-bahasa setan itu tidak paham. Jadi Ustaz enggak menjelaskan kepada yang pengaruhnya setan dulu sudah pernah ada dalam hatinya. Enggak, yang banyak yang enggak ada pengaruh seperti itu. Apa sih medsos? Ah, itu bagus tuh. Yang enggak tahu itu bagus, itu berarti anak didiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Medsos itu media sosial. Perantara untuk menyambungkan satu orang dengan orang yang lainnya. Melalui FB, WA, LINE, BBM, dan sebagainya itu. Coba lihat sekarang ini. Inilah yang dikatakan Nabi SAW, nanti di akhir zaman itu ada sebuah fitnah. Ad-dahma, apa dahma yang menampar? Tidak ada satu orang pun kecuali pasti dia menamparnya. Coba lihat sekarang. Ada orang bicara HP begini? Gini. Nah, pasti begini. Tidak ada seorang pun kecuali pasti akan menampar itu. Cuma gak digerasin aja. Kenapa gak digerasin? Takut rusak HP-nya. Tuh. Biar kalian paham. Inilah semua dikatakan Nabi SAW. Semuanya sudah jelas. Jelas sampaikan. Nah, oleh karena itu, kan saya katakan kepada kalian selalu, sampaikan apa yang saya sampaikan itu, sampaikan lagi kepada mereka, sampaikan. Bukan saya katakan kata-kata yang saya sampaikan itu sambil arti, enggak, tapi itu yang kita pahami dari seorang guru ke guru, terus sampai kepada Rasulullah SAW seperti itu. Sampai kepada mereka. Bahwasanya yang namanya syariat Nabi ini adalah sebuah sistem yang berlaku di dunia, yang berjalan di dunia. Kalau orang itu baik, mengikuti ajaran Nabi, sholat lima waktu, taat sama orang tua, gak pernah bohong sama orang lain, gak pernah menipu orang lain, gak pernah menzalimi orang lain, pasti hidupnya itu bahagia, walaupun susah bahagia. Pasti sejahtera, pasti aman, pasti sentosa, itu pasti. Gak mungkin, jangan mau kamu dibohong-bohong itu. Ini ajaran Nabi. Bukan internet ajaran Nabi. Nggak bagi seorang perempuan mau medsosan itu. Nah, itu ajaran Nabi. Jangan lakukan. Kalau lakukan, jangan salahkan ya. Tak ada apa-apa. Itulah maksudnya. Pasti. Wallahi lazim. Pasti yang terjadi. Semua orang akan kena fitnah. Nah, jadi apalagi kalian yang masih labil jiwanya. Labil keimanannya. Labil orangnya. Labil segala-galanya. Menghadapi hal yang semacam itu yang sangat dahsyat itu. Jadi padahal di antara kalian itu jarang, ada sih sebagian orang, tapi jarang ketika pulang ke rumah masing-masing datang ke ustaz misalnya, atau ustaz-ustaz yang lainnya, saya doakannya, semoga saya ini termasuk yang selamat daripada fitnah akhir zaman. Saya berangkat ke rumah, sampai lagi balik ke pondok dalam keadaan sama seperti semula, bahkan kalau bisa lebih baik. Nggak ada. Ada kalian nggak doa seperti itu, ustaz? Saya doakan saya biar selamat di rumah, ada. Selamat sampai di rumah, iya. Banyak. Bahkan ketika sudah bis datang itu datang minta doa sama ustaz. Untuk apa? Supaya selamat sampai di rumah. Tapi minta doa supaya selamat di rumah sampai ke pondok. Enggak ada. Belum pernah. Kenapa? Ah, pengaruh setan sudah sampai ke situ. Pengaruh setan sudah sampai ke situ. Masalahkan Eman. Saya nggak mau gitu. Sementara kalian di sini, sementara itu pula, itu setan, itu iblis, itu hawas terus, dibikin tersungkur terus kepalanya itu. Nah, apalagi sekarang tuh nunggu di samping-samping musala itu, sambil hawas terus. Kita ustadz itu, yang terakhir itu perjuangan betul. Ngelawan siapa? Ngelawan setan. Terutama di bab-bab terakhir itu. Luar biasa. Dari mulai komputer set baru. Mahal. Harganya hampir 40 juta. Besar tuh Mac Apple. Kok bisa gitu? bisa hang, bisa ini ada aja. Yang ini keluput, yang ini langsung mati, langsung ini. Apalagi gangguan yang di luar-luar itu. Nah, ada aja. Kenapa enggak mau? Ada sebuah kitab yang berpengaruh, yang bisa bikin orang taubat, bisa bikin orang enggak mau. Terus kita enggak peduli. Enggak peduli walaupun nyawa hilang pun enggak peduli. Yang penting Rasulullah senang, gembira, bahagia. Dan kita terus akan berjuang. Kita akan berjuang, kita akan beri nasihat, kita akan memberi pengingatan, kita akan berusaha untuk seelah-elahnya supaya terpengaruh semuanya. Supaya kekuatan setan itu hilang dari hati seseorang. Karena memang kehidupan ini adalah sebuah ujian, perjuangan. Berjuang, tapi jangan sampai mereka itu akan membuat kita itu mati kalau Allah gak berkenan, gak bakalan. Tapi justru hawa nafsu kita, nafas kita, kelakuan kita, kalau kita sudah menjadi orang semacam itu akan membahayakan setan yang mendekat. Ada orang tidur, tapi dia itu seorang alim, seorang faqih. Ada orang sholat di sampingnya, tapi bukan seorang faqih. Setan itu harusnya mendekat kepada orang yang sholat itu, tapi karena ada orang yang faqih tidur di sampingnya, selamat dia. Kenapa? Kalau dia berusaha mendekat, dia akan terbakar dengan nafasnya. Biarkan diri kita itu seperti itu. Jangan kamu jadi perempuan seperti semula. Kenapa sekarang kalian sangat cinta kepada siapa? Sayyidatun Khadijah. Bukankah demikian? Sekarang kalian sudah cinta kepada Sayyidah Fatimah Zahra. Bukankah begitu? Sekarang kalian cinta kepada semua putri-putrinya Nabi. Iya apa tidak? Semua kalian sekarang ingin menyenangkan hati baginda Rasul Muhammad. Benar atau tidak? Tunjukkan. Tunjukkan. Ini loh seorang santriwati. Ini loh seorang santriwati dalwah. Ini loh lebih khususnya seorang WSD. Tunjukkan kepada mereka. Ayo semuanya pulang kepada pondok ini dalam keadaan berdakwah. Saya mau berdakwah. Mau ngapain pulang ke rumah? Mau berdakwah. Katakan dengan lantang. Mau pulang ke rumah untuk apa? Berdakwah itu apa? Untuk memampuskan setan. Jangan-jangan kamu sendiri yang mampus akhirnya. Dari sekarang bilang, oh, itu setan dengar itu. Dengar, dia tahu, paham. Tapi dia bilang, ana mau dakwah. Ana pulang ke rumah mau dakwah. Ana mau dakwah. Mereka keluarga yang jauh dari kebenaran atau yang masih jauh daripada kebenaran, saya akan dekatkan mereka benar-benar. Adanya diri ana akan menjadi sebuah pengaruh yang besar dalam rumah. Tapi pengaruh positif yang akan menjadikan mereka bahagia hidupnya, bukan cuma di dunia, sampai di akhirat nanti. Tunjukkan, tapi dengan cara akhlak yang baik. Bagaimana itu cara dakwah yang benar itu? Cara dakwah yang benar itu adalah ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil. Apa artinya hikmah? Cara yang baik. Cara yang bijak. Metode yang bijak. Apa itu metode yang baik? Kita mulai dari kita. Sambil berdoa kepada Allah Ta'ala. Kita tidak bisa merubah orang. Tidak bisa. Kita hanya bisa mencuci otak orang. Itu pun karena Allah yang memberikan kemampuan kepada kita. Sementara yang memberikan taufik dan hidayah kepada seorang itu bukan kita. Jadi jangan sampai kita itu merasa, oh orang itu sudah berubah gara-gara kita. Enggak. Bukan berapa kita. Kita jangan ngomong apapun dari tadi itu semuanya kepada Allah yang berkehendak. Dan berupa anugerah daripada Allah Ta'ala untuk kita. Yang saya katakan di daftar, di kata pengantar Ustaz, di kitab. Semua yang ada dalam isi kitab ini merupakan sebuah anugerah yang Allah berikan kepada penulis. Anugerah apa? Berupa kesehatan, berupa kesempatan, berupa fahamnya kita dalam kitab Ihya Ulumuddin kemudian diungkapkan dan dituangkan dalam satu tulisan. Semua itu dari mana datangnya? Dari Allah. Jadi itu merupakan sebuah karunia untuk Ustaz. Barangkali Ustaz teriringi dengan niat ikhlas dalam kitabnya, di dalam menulisnya, berarti apa? Kita termasuk yang akan mendapatkan jariahnya. Anugerah buat Ustaz. Bukan karena Ustaz enggak, bukan Ustaz. Ustaz merasa heran kok bisa sih? Dalam waktu satu bulan bisa 620 halaman? Kok bisa gitu? Allah berkehendak, Allah yang kasih nikmat. Nah, tapi jadikan sebuah motivasi buat kalian. Kalau Ustaz bisa begitu, kalian siapa kalian? Muridnya Ustaz, anaknya Ustaz. Setiap hari ngeliat Ustaz, ayo berusaha. Ustaz bisa kalian? Bisa. Harus. Apa bedanya kalian sama Ustaz? Bahkan kalian lebih dari Ustaz. Ustaz makanya segini, kalian lebih banyak. Ya kan? Tanyakan sama yang khidmat di rumah, Ustaz makanya sedikit, kalian lebih banyak. Lebih dari Ustaz kan? Berarti apa? Harus lebih daripada Ustaz. Ayo. Sayang, kalian lebih cantik dari Ustaz. Ya kan? Ustaz saya cantik, tapi kalian cantik semua. Ya apa tidak? Nah, berarti kalian harus lebih dari Ustaz. Tunjukkan kepada semua. Beda ya. Beda ya anak dalwa sama yang lainnya ya. Beda ya anak dalwa putri sama putra ya. Ustaz bangga kalau seperti itu, Ustaz bangga. Ayo berusaha. Dan ingat, kalau sudah lagi head tuh, itu lagi head, itu bentengnya itu hampir mau runtuh. Kenapa demikian? Nah, datang setannya. Datang kan bilang kalau orang lagi head apa? Datang ta? Siapa tamunya? Setan. Ngerti gak? Nah, hati-hati. Maaf ya, Ana. Hati-hati ya. Ana suka berhati-hati. Kenapa? Lagi datang tamu. Siapa tamunya? Setan itu. Ngerti gak? Nah, makanya coba lihat, kalau kamu lagi ada masalah, lagi berani sama orang tua, lagi membantah orang tua nanti di rumahmu, ah kamu lihat ya, sekarang lagi head gak? Ah, gitu. Oh lagi head, oh pantas ada tamunya. Nah, gitu. Lawan, jangan pernah menyerah, lawan terus, lawan. Untuk diri kita, kita lawan. Untuk keluarga kita, kita lawan. Jangan mau kita membiarkan mereka di dalam pengaruhnya setan, enggak. Oleh karena itu, kalian cara melawannya itu harus ada sesuatu yang mengikat supaya kamu selamat. Bukan apa-apa supaya kamu selamat. Kenapa sih Ustaz harus kasih nama kalian WSDCPR? Nama itu akan mengikat. Kenapa sih Ustaz selalu berpesan pada kalian nanti kalau sampai ke rumah pertama kali yang kalian katakan pada orang tua apa? Nah, coba lihat. Nanti setiap orang di antara kalian begitu sampai di rumah pertama kali yang harus kalian ucapkan kepada orang tua adalah, tolong TV-nya taruh di atas. Siap? Mau dilaksanakan? Mau dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh orang tua, yang penting sampaikan. Begitu kalian sampaikan, itu berarti ada niat dari kalian. Dan setan marah banget. Sehingga apa? Kalau sudah terlanjur kalian ngomong begitu, terlanjur pertama kali ngomong begitu, ada sesuatu yang akan menarik kalian dan akan membentengi kalian. Kenapa? Kalian sudah terlanjur ngomong sama orang tua bilang begitu. Masa iya sih kemudian kamu kemudian nimbrung terus di depan TV? Itu loh maksudnya. Bikin cara mujahadah seperti itu. Jadi ada sesuatu yang mengingatkan pada kita. Nah, terserah ente bisa menjaga atau enggak bisa menjaga, yang penting sampaikan dulu. Pertama kali datang, sampaikan. Sehingga itu adalah sebuah pukulan yang terang buat setan. Paling enggak, kalau kalian lakukan itu, seakan-akan kalian menendangnya 4 kilo. Nah, nanti kalau sama dia itu dibuka lagi pintunya, ya dia dekat. Dia mendekat lagi, datang lagi. Walaupun dalam keadaan merangkak, dia mendekat lagi. Karena setan tidak akan biarkan kita berbuat hasanat, berbuat kebaikan, sedikit pun tidak akan dibiarkan. Ngerti enggak kalian? Nanti kalian punya tugas ya, kalian punya tugas. Ah, jadi khusus sebetulnya untuk anak putri gitu ya. Ustaz agak bingung, repot gitu, antara dakwah dengan, karena ini harus ada unsur dunianya gitu. Ustaz nggak punya uang gitu. Mau 1000 orang atau lebih, 2000 orang, gimana mau ngasih semuanya gitu. Sementara Ustaz juga utang gitu. Nah, jadi begini. Kalau bisa, Ustaz bisa bantunya gini aja. Ustaz bisa bantunya bagian gini. Itu kan kitabnya Ustaz itu besar. Tebal. 630 halaman. Eksklusif. Mahal harganya. Jadi apa? Kalau Ustaz gratis gitu saja, Ustaz utangnya untuk modalnya besar. Nah, oleh karena itu, Ustaz kasih kesempatan buat kalian untuk diutang. Nanti kalau balik atau kalau bisa Ramadan ada uang, kirim lewat transfer gitu. Apa faedahnya? Ustaz kan pengalaman sudah merasakan. Waktu-waktu kita menulis itu paling payahnya Ustaz. Kenapa? Karena kitab itu tertuangkan yang ada di dalam Ihya. Ustaz pilih, itu pun sudah Ustaz pilih-pilih sudah. Yang Ustaz kira-kira enggak bisa, Hasan. Nah, gitu. Berat, banyak pengaruhnya pada diri Ustaz, banyak pengaruhnya. Tadinya Ustaz enggak bisa begini, sekarang alhamdulillah sudah mulai bisa. Yang tadinya kotornya banget, sekarang sudah mulai bersih, agak bersih, nah, gitu. Nah, itu berkatnya itu. Kalau bisa, itu 620 dibagi 30 berapa? 620 dibagi 30 berapa? 600 saja dibagi 30 berapa? Berapa? 20? 600 dibagi 30? 20? Hah? 600 dibagi 60? 600 dibagi 30? Enam ratus dibagi tiga puluh, sepuluh. Setiap hari harus baca 20 halaman. Tapi jangan sarankan Ustaz, kalau kalian keluar dari Lebaran kalau benar-benar mencermati yang baca, jangan cuma baca tapi bisa mempraktikkan. Usahakan belajar. Kalian keluar Ramadan dalam keadaan kalian lain. Bahkan lebih baik daripada waktu di pondok. Asalkan bacanya bukan cuma baca tapi dicermati, diperhatikan. Seperti siapa? Baca yang memperhatikan. Seperti anak-anak yang bantu Ustaz Farah. Seperti siapa? Seperti Afifah. Itu harusnya lebih baik daripada yang lainnya. Kenapa? Dia baca, tulis, dengar, tulis, dengar. Hasilnya berkali-kali dia dengar sendiri. Hasilnya apa? Dia akan bisa berubah. Dari mulai sifat iri, sifat dengki, sifat sombong, riya, kemudian ingin merasa tertipu dengan keadaannya, wah anak kan dari SDCPR, anak kan dari pesantren, ini semua, itu kan bahaya itu sama hati kita, itu semua dibahas. Dari mulai pelit, bakhil, cinta kepada dunia, sebagainya, tapi jangan khawatir, walaupun baca kitab itu masih mau pergi ke Dufan, mau, gitu. Cuma terjaga. Nah, gitu. Gimana? Itu diantara mujahadah. Diantara mujahadah itu. Ya? Diantara mujahadah itu. Nah, gitu lah. Mau enggak? Nah, terus? Nah, ayo kita berjuang sama-sama. Gitu. Kita berjuang sama-sama dengan cara bermujahadah, dengan bersama-sama juga kita mujahadah. Diantara mujahadahnya seperti itu. Gitu lah. Baca 20 halaman itu kira-kira berapa lama ya? Kira-kira. Tergantung. Tergantung apa yang dibaca. Kalau baca Al-Quran setengah jam. Kalau tartil. Kalau ngebut sih. 20 menit bisa. Tartil setengah jam. Kalau baca komik 10 lembar itu bisa 10 menit. Ya. Kalau baca koran separuhnya. Berarti 15 menit. Separuhnya. Kenapa demikian kok bisa ada tingkatan-tingkatannya? Karena terkait dengan kesenangan. Nah, jadi begitu kelihatan kitab tuh, pertama kali enggak ujian baca, kenapa? Nanti kamu jadi orang baik loh. Lihat tuh. Gambarnya aja kan sudah beda. Hati dua, satu ada setannya, satunya masih berupa hati. Yang kiri sudah termakan sama setan. Pengaruhnya sangat berat. Yang kanan sudah ada pengaruhnya, kelihatan setannya dikit-dikit. Ah, sudah dikuasai. Kita akan menghilangkannya kembali lagi seperti merah. Kembali seperti asal. Yang tadinya kitabnya warnanya hitam itu kan, jadi putih semuanya. Padahal putihnya itu cuma tulisan. Nanti kita akan lebih rinci, kita akan bahas di launchingnya. Ya. Tapi yang pasti adalah bagaimana kita supaya mengikat, mengikat itu loh. Jadi siap? Ya. Untuk sampaikan pada orang tuanya. Ustaz mengatakan demikian tidak ada lain kecuali maksudnya biar kalian itu terbantukan. Kenapa sih Ustaz kalian minta untuk berjanji pada Ustaz? Awas ya, semuanya berjanji nanti kalau kawin pertama kali ucapkan kepada suaminya, ana telah berjanji kepada Ustaz Segap untuk kalau seumpama ana bikin marah kamu silahkan telepon Ustaz Segap. Ini janji kalian kan buat Ustaz semua kan? Iya atau tidak? Yang melaksanakan beruntung. Kenapa? Di awal dia ngomong begitu. Sehingga apa? Begitu dia akan melakukan, ingat. Ingat, ingat. Itu loh maksudnya. Kalau kita gak seperti itu kita lakukan di dunia ini, terbawa kita sama arus. Gak bisa. Terbawa. Nanti gak? Terbawa. Nah, oleh karena itu, termasuk yang harus kalian lakukan itu terkait dengan rumah nanti, lingkungan yang sangat-sangat tidak mendukung, gak sama seperti di pondok, adalah kalau bisa, jangan lihat televisi. Fem, kecuali kalau semua televisinya itu membangun keimanan, ketakwaan kita. Misalnya pas sholawatan, ada sholawat. Habib Syekh kan ada kadang-kadang disiarkan tuh. Silahkan. Jangan sholawatnya setan. Apa itu? Konser itu loh. Lihat tuh. Kalau orang ada konser, kalau lihat itu di dalamnya. Ramadan juga ada live-nya kadang-kadang. Coba lihat, orang gila tuh banyak banget tuh. Sambil tangannya begini, goyang-goyang. Sian, udah sebe kayak begitu. Mau kita seperti itu? Ya kalau kalian mau lihat orang, anak mau lihat orang gila deh. Orang gila, ya silahkan kalau kamu lihat orang gila. Jangan. Tapi jangan menikmati. Asik juga yang lihat orang gila. Ya jangan gitu dong. Mana ada orang lihat orang gila senang. Tapi yang ada itu kesian. Ya Allah kesian banget. Ya Allah coba kita seperti itu. Sengsaranya luar biasa. Na'udzubillah. Itu loh. Iya kan? Ini gak asik lihat orang gila. Asik. Hiburan banget ya lihat orang gila gitu. Iya dah. Masalahnya orang gila sekarang tuh banyak. Merasa modern padahal kebaliknya. Merasa luar biasa padahal sebaliknya. Ini sekarang ini bahkan kadang-kadang yang di rumah juga orang gila gitu. Ingat kan ceritanya Jono itu loh. Ingat gak cerita Jono? Yang gila siapa? Jononya kalau bapak Jono. Ini semacamnya sedikit daripada gambaran kegilaan orang sekarang. Tapi kita jangan jaga hati, jangan sok tahu ini orang tua aku gila, ini saudara kau gila. Enggak, jangan kita yang gila. Nen, jangan kita masuk down kepada orang. Nah, karena dari situ kita akan lihat. Apapun yang kita dapatkan, semua semata-mata karena kenikmatan yang Allah berikan melalui orang tua. Enggak ada orang tua, enggak ada kita. Enggak ada kita, enggak ada taufik, enggak ada hidayah, enggak ada semuanya. Semua orang tua sebabnya. Nah, ngerti gak? Nah, jadi apa? Kalau tanya seperti ini, berarti kalau kita itu merasa diri kita lebih baik daripada orang tua, itu salah. Karena kebaikan kita itu berkatnya mereka, berdua. Kalian bersyukur, tunjukkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, berkat mama memfasilitasi saya di rumah, di pondok ini, akhirnya apa? Alhamdulillah, anak tahu hukum, tahu soal, ya Allah, terima kasih ya. Itu sangat berarti kepada orang tua kamu, itu caranya dakwah. Cium tangannya, minta Alhamdulillah abah, berkatnya abah, ngasih kesempatan belajar di pondok, akhirnya anak tahu, anak bisa mendoakan abah, anak janji, anak gak bakal membuat abah kesel sama anak, marah sama anak, anak mau bakti sama orang tua, anak bikin nyenangkan, gak di dunia, gak di akhirat, aku gitu. Begitu ini katakan semacam itu pertama kali dia datang, wah luar biasa. Itu orang tua bangganya itu luar biasa. Lebih daripada kenikmatan dapat uang melimpah. Lebih daripada itu semuanya. Nah, itu caranya dakwah seperti itu. Caranya dakwah seperti itu. Tunjukkan berkatnya orang tua kita begini. Tunjukkan. Anak berubahnya berkatnya orang tua. Nah, udah itu. Disiasati dengan dakwah. Misalnya apa? Dengarkan kasetnya satu. Dengarkan. di setel situ, biarkan orang dengar rumah situ. Dan cari yang pas-pas kira-kira. Orang tua suka marah, cari yang tak marah. Tapi jangan bilang-bilang, Bu, lo lihat mah, lihat tuh. Nah, jangan begitu, itu sengaja itu namanya. Dengan cara, Bu, boleh enggak daripada nganggur tuh MP3-nya Anastel ya. Nah, ya sekalian sambil masa-masa, Bu. Jadi kita giat asik. Nah, ngomong gitu. Tanpa sengaja terus. Nah, kalau kita kan langsung ngasih tahu sama ibu kita, karena kadang orang tua itu enggak kasih tahu anaknya, itu gengsi dia. Egonya itu tinggi, enggak mau. Nah, caranya gimana? Caranya sedikit memaksa tapi merayu gitu loh. Sedikit memaksa tapi merayu. Misalnya abahnya ngerokok. Kan kita enggak mau abah kita itu nanti saja jadi impoten, jadi kena kanker, mati duluan cepat. Ah, kita enggak mau. Gimana caranya? Ah, dirayu supaya enggak ngerokok gimana? Fem, ah, misalnya apa diomong-omongin, ya Allah ya, anak paling seneng deh kalau cium tangan ayah pas hari Jumat. Kenapa? Baunya wangi. Tapi kok selain hari Jumat baunya bau rokok. Ah, gitu. Ah, itu dah. Ngomong gitu. Fem, ah, udah itu dirayu-rayu sebisa mungkin untuk supaya dia itu enggak ngerokok lagi. Berhasil, alhamdulillah berhasil. Tapi sama minta sama Allah Ta'ala, minta. Enggak mungkin kita berhasil. Nggak mungkin, kecuali dengan bantuan Allah. Jadi, kalau kita melihat orang itu, jangan masalah pesimis. Jangan. Tapi, yang membuat kita itu optimis dan berhasil, bukan kita, tapi Allah. Innaka la tahdi ma'ahbabta walakinallaha yahdi. Rasulullah sendiri. Yang pernah ditawarkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebuah tawaran yang sangat besar, luar biasa, tidak pernah ditawarkan kepada Nabi dan Rasul siapapun. Di mana? Nabi Muhammad itu ditawarkan kepadanya oleh Allah Ta'ala, Galia Muhammad, aku serahkan kepada kamu urusan umatmu. Terserah. Mau dimasukkan surga semuanya, terserah. Mau sebagainya begini, karena ada yang mencaci kamu, mengganggu kamu, membantah kamu, tidak mengikuti ajaranmu, terserah. Apa jawaban Nabi Muhammad? Kalau tidak, ya Rabb. Aku serahkan padamu. Umatku aku serahkan padamu. Kenapa? Aku begini karena engkau. Aku mendapatkan rahmat pada mereka, aku kasihan pada mereka, sebab aku bersumpah, wallahi inilah ardo wahidu min ummati finnar, itu karena engkau yang berikan rahmat pada aku. Berarti kalau aku serahkan kepadamu, maka lebih banyak umatku, bahkan bisa semuanya selamat. Ketimbang kalau serahkan kepadaku, aku masih ada basyariahnya. Itu loh. Akhirnya Nabi kita Muhammad SAW, yang mempunyai sifat itu, yang disodorkan kepadanya seperti itu, tapi Nabi Muhammad Allah Ta'ala mengatakan kepadanya, innaka la tahdi man ahbabta, walakinallah yahdi. Nah, kita. Nabi Muhammad seperti itu enggak bisa bagi kita. Terus apa kita lakukan? Kita harus berusaha merayu sebisa mungkin. Dakwah itu merayu. Gimana caranya supaya mereka ikut? Saya kan selalu merayu mereka. Nah, ikut Ustaz. Dan ikut setan tuh. Jangan mau. Nah, itu merayu. Gimana caranya supaya kalian itu terpengaruh? Dengan cara kita mengatur kata-kata begini, supaya kalian itu terikut pada Ustaz. Merayu. Sebetulnya itu merayu. Ustaz begini merayu. Mau kalian dirayu? Sama Ustaz mau dirayu? Mau kalau terkait dengan keimanan dan ketakwaan, terkait dengan setan, hawa nafsu dan keduniaan. Nah, itu. Nah, kita sekarang merayu, menggiring kalian supaya ikut Nabi Muhammad. Merayu supaya ikut Nabi Muhammad, bukan merayu supaya ikut Ustaz. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalian enggak selevel. Yang seperti kalian saya sudah punya. Saya cari sesuatu yang lain. Apa itu? Bidadari di surga. Betul kan? Nah, tapi jangan kalian juga mengatakan, nah, Ustaz, Ana juga cari. Ana jantung yang seperti antum. Yang seperti antum aja, Ustaz, enggak, Ana enggak ada. Kalau saya bilang, yang seperti kalian saya sudah punya. Saya cari yang lain. Nah, kalau kalian seperti Ustaz juga enggak ada. Apa yang mau diharapin? Oleh karena itu, jangan pernah kita merasa pesimis, tapi jangan terlalu optimis dalam dakwah itu. Enjoy aja. setelah kita berdoa tuh orang bersalaman, nah jangan tertipu. Mereka itu begini, mereka berubah dan sebagainya karena Allah yang berkehendak, bukan karena kita. Kita ini boneka, tidak keluar satu ucapan pun yang bagaimana bentuknya ucapan itu, kecuali pasti Allah yang berkehendak. Kita punya apa? Kita bisa begini, begini, begini. Saya juga heran ada kalau lihat di foto saya lagi dakwah, begini, begini, begini. Gitu. Saya berkehendak Allah. Allah berkehendak. Kalau seumpama tangan Ustaz ini na'udzubillah, seterusnya bisa begini-begini, gini terus. Nah. Siapa yang bikin Ustaz itu tidak berbicara? Allah. Kalau Allah berkehendak, Ustaz tidak bisa ngomong seteruk. Ayo gitu. Bisa dimengerti omongannya Ustaz? Ya. Kalian mengerti omongan Ustaz sama ini? Ya. Kalau tidak mengerti berarti seperti tadi itu argued. Mengerti kan? Alhamdulillah, berarti kalian sehat semuanya. Berarti pula ucapan yang membuat kalian mengerti itu Allah berkehendak, bukan Ustaz, bukan. Karena bakal Allah berkehendak, Ustaz tidak bisa ngomong. Berapa banyak, jangan pun ngomong, dari depan kalian aja langsung keringetan. Apa ner? Nervous. Apa artinya bahasa Indonesianya? Grogi, gugup, apalagi minder, kagok dan sebagainya. Redok, padahal dia sudah punya istri loh. Apalagi yang belum punya istri. Nah, gitu. Jadi siapa bikin ini semua? Siapa yang bikin saya enggak redok? Kok saya enggak redok? Allah, semuanya Allah. Ya kita enggak punya apa-apa, enggak punya apa-apa. Bisa kita lakukan semua anugerah pada Allah SWT. Bukan karena kita, bukan. Kenapa kalian baik sekarang ini? Karena Allah semata-mata. Kenapa kalian berubah dari keadaan sebelumnya? Allah yang menggiring orang tua kalian dan mau masukkan ke pondok ini. Yang memfasilitasi mereka untuk mau mondok di sini. Yang memberikan kebetahan di pondok ini supaya mau dia itu betah di sini. Berapa banyak yang tidak betah? Banyak. Tapi kalian kok termasuk yang betah? Siapa? Allah. Syukur sama Allah Ta'ala, syukur. Terus dekatkan diri sama Allah. Terus dekatkan diri sama Allah. Dekatkan diri sama Allah. Nanti kamu akan dekatkan bersama kekasihnya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kalau seorang itu sudah dekat, dia akan didekatkan pada para kekasihnya. Tapi kalau kamu itu mendekat pada kekasih kita, ya paling kita itu karena kekasih kita, kamu akan diperhatikan. Kamu baik sih sama kekasih, ya aku perhatikan kamu. Jadi kalau kamu berusaha mendekat kepada kita, kepada Allah Ta'ala langsung, maka Allah akan mengatakan, ini kekasihmu, ini kekasihku, ini nabiku, ini wah. Allah yang memberikan kesempatan untuk itu. Berarti oh, lebih besar. Kalau kalian itu melewati mereka, sekarang kalian langsung. Tapi bukan berarti tanpa wasilah. Wasilah itu harus, karena Allah yang memberitakan, wabtagu ilaihil wasilah. Carilah jalan menuju Allah melalui perantara. Harus ada perantara. Tapi maksudnya semuanya karena Allah. Semuanya karena Allah. Cari semuanya di dalam diri Allah. Minta semuanya kepada Allah. Dan kita harus mengetahui bahwa semuanya datangnya dari Allah. Gimana kita tidak cinta sama Allah? Siapa yang ngasih kamu itu cantikan? Siapa? Kamu semuanya cantik semua kan? Tidak ada seperti Ustaz kan? Ada seperti Ustaz? Ada seperti Ustaz ganteng di sini? Ada enggak? Berarti kalian cantik semua dong. Nah, siapa yang ngasih kecantikan itu? Siapa yang ngasih keinginan terlintas dalam diri kamu untuk mau menutup diri? Kenapa kamu gak buka-bukaan seperti di luar sana? Kelihatan bujangnya itu, busernya. You can see, paket paha-pahe itu semuanya. Mau lakukan itu? Biar keren gitu loh, funky. Bukan funky, tapi monkey. Ada yang mau seperti itu? Dipaksa melakukan seperti itu, mau? Dikasih uang 10 juta? 100 juta? 1M? Jadi istrinya kritik kosan? Nah, itu loh. Bedanya antara anak USD CPR dengan yang lainnya. Siap berjuang? Siap berdakwah? Ya. Siap berubah? Ya. Siap berubah? Ya. Laksanakan. Takbir. Enak. Ya gede sih kita jadi. Nah itu yang saya inginkan. Ayo, semuanya jadi pembantunya Nabi. Ingat, semuanya jadi pembantunya Nabi. Semuanya jadi pembantunya Nabi. Dan ingat ya, tidak ada jalan menuju cintanya Nabi maupun cintanya Allah yang paling cepat, paling singkat melebihi daripada dakwah Allah. Tidak ada. Harus ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah. Kenapa kalian harus berdakwah? Karena anak cinta pada keluarga. Anak cinta pada keluarga. Melebihi daripada yang lainnya, keluargaku adalah yang paling aku cintai. Sahabatku adalah yang paling aku cintai daripada sahabat-sahabat yang lainnya. Walaupun semua itu sesama muslim. Sehingga dengan dasar itulah, kita akan merubah mereka sedikit demi sedikit. Sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Terus tunjukkan kepada mereka. Yang tadinya mereka tidak sholat jamaah, bu, yuk sholat jamaah. Suruh abahnya jadi imam. 5 waktu selama 40 hari atau tepatnya selama 50 hari kalian pulang ke rumah yang tadinya enggak sholat jamaah, kalian akan tinggal dalam keadaan sholat jamaah lah ya. Nikmat atau tidak? Nikmat. Ada yang tidak baik di antara mereka, misalnya enggak pakai jilbab, rayu. Gimana caranya rayu? Kasih tahu, rayu dia, misalnya kak kalau kamu pakai jilbab tambah cantik deh. Apalagi warnanya begini, pink, ini, sebagainya. Oh, nanti dia akan terbawa. Nah, kalau sudah mau ikut, nah, itu sebuah kemuliaan bagi kamu. Kamu tinggal ke pondok, dalam keadaan dia itu sudah pakai jilbab. Rayu teman-temannya, ayo mondok. Nggak harus dalwah, kalau dalwah nggak ada tempatnya lagi. Dan, mondok, yang penting mondok. Anak jadi seperti ini kan mondok. Mondok kalian, mondok. Gitu. Kenapa? Orang nggak bisa selamat daripada keadaan zaman sekarang ini, kecuali kalau dia itu mondok atau nyantren. Kalau madin itu masih belum bisa selamat, nggak bisa. Mau madrasah diniyah, pulang pergi gitu, nggak bisa. Harus mondok. Mau selamat harus mondok. Nah, saya kan beda, saya ini orang kaya. Justru karena kaya nggak harus mondok. Kalau orang miskin, ah itu membebani pondok. Iya. Harusnya mondok itu orang kaya gitu. Nanti bayangkan Habib Zain gak pusing gimana kemarin. 1 bulan utangnya Nana 3 miliar. Nah, jadi coba kalian itu belayarnya itu pas aja. Insya Allah sudah bantu banget. Gitu. Nah, apalagi gak pas. Gitu. Sudah kita sudah paling murahnya pesantren di Indonesia. Nah, kita bukan komersil. Kita berusaha. Kalau kita sudah mampu, kita sudah mandiri, maka bahkan kita tidak ada niatan untuk seperti itu. Nah, bantu supaya tetap bayarannya itu tetap. Apalagi Ramadan ini pas tidak ada pemasukan, justru kalian itu tetap aja bayar, kirim zakatnya ke pondok. Bisa atau tidak? Nah, itulah kalian dari dulu bisa. Tidak ada kasih rekening berkali-kali, tidak pernah. Berusaha ya berdakwah. Apa sih dilakukan oleh Ustaz sama Habib Zain? Kita tidak punya usaha. Kita nggak punya bisnis, kita nggak bisa cari uang, tapi kita bisa mengusahakan dari orang-orang. Ayo bantu pesantren ini, pesantrennya Nabi Muhammad, bukan pesantrennya Baharu, bukan pesantren ini, yayasan wakaf. Nanti nggak wakaf, kita cuma memangku saja. Bantu, jualkan kitabnya Ustaz biar utangnya Ustaz nggak ada. Nah, itu kan bantu, namanya dakwah. Bisa seperti tahun kemarin, bisa apa tidak bantu Ustaz? Nah, jual. Bawa 1 orang, 1 paket. Kan selesai sudah. Ada persediaan, Sukon? Zakia? Ada persediaan banyak? Banyak, 1 ruangan penuh kitab di situ. Ayo bantu. Misalnya, anak mau dakwah, anak menyalurkan ini. Ternyata nggak berhasil, nggak laku. Bawa ke rumah, nggak jadi masalah. Nggak dimarahi. Coba aja, tapi niat baiknya itu loh. Niat baik itu bisa menyampaikan kita kepada derajat yang sangat tinggi. Nah, jadi kesimpulannya, kalau kita mau selamat dari zaman yang sangat rusak ini adalah harus dari diri kita sendiri. Harus kita memanage kita sendiri sebelum orang lain, kita sendiri. Bagaimana caranya? Kita harus bermujahadah. Mujahadah itu nggak bisa kita langsung ungkapkan sendiri, tapi harus terkait. Nah, terkait dengan guru, kita nggak ada lagi di sana. Terkait dengan apa? Ucapan. ucapan diri kita itu bisa menyerang kita, jadi senjata buat kita, senjata buat kita. Kita katakan televisi itu selama ada di sini letakkan di mana, malu kok bilang gitu. Ya sudah, kasih tahu, sampaikan. Katanya Ustaz Segap, nanti katanya begitu sampai ke rumah suruh ngomong gini. Jadi mak, anak mau ngomong gini ya mak ya. Ya silahkan nak, mau ngomong apa? TV itu suruh letakkan di atas lemari. Ah, gimana nak kalau semua nggak ditaruh di atas lemari karena takut jatuh nak? Itu misalnya. Terus gimana bu? Dikunci aja gimana? Oh ya nggak apa-apa, silahkan. Nah itu kan bagus, berhasil tuh. Berhasil atau tidak? Bisa ngomong gitu? Bisa. Bisa ngomong gitu? Bisa. Kalau gak bisa itu namanya bisu. Bisa ngomong kan? Bisa. Mau ngomong semuanya? Mau. Demi kepentingan? Demi kepentingan? Bisa. Demi kepentingan ki? Bisa. Kita sendiri. Ayo, laksanakan itu. Dakwah dikit-dikit, masuk-masukin dikit-dikit. Fahim sambil ngerangkul abahmu, senang dia. Fahim ibumu sambil bantu, sambil masuk-masukin dikit-dikit. Sampai begitu pulang, Masya Allah anakku ini sekarang jadi ustazah, jadi da'iyah. Masa ayahnya itu berubah gara-gara ini? Masya Allah. Kalian sudah menggembirakan orang tua. Lebih-lebih menggembirakan siapa? Nabi Muhammad SAW. Setiap hari Kamis, berapa Kamis kita akan menggembirakan Nabi Muhammad? Oh enggak, bukan 4. Sebelum Ramadan 1, Ramadan 4, habis Ramadan 2. Berapa itu? 7. Paling sedikit 6. 7. 7 minggu kita bisa menyenangkan Rasulullah. Siap? Tapi ingat, landasi dan ikhlas, jangan pedulikan siapapun. Ada seorang yang diperhatikan oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga diperhatikan itu, perhatian itu datang dari gurunya, perhatian itu datang dari mimpinya, perhatian itu datang dari orang-orang sekitarnya, itu begitu. Nah ini solihah wanita ini. Setiap melakukan kemaksiatan, dosa, kesalahan, langsung Habibullah Haddad datang sama dia. Tegur, jangan pedulikan orang. Yang penting kamu tidak salah kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kamu tetap melakukan itu, aku gak mau nasihati kamu lagi. Sampai seperti itu. Jangan pedulikan orang. Man balan nas mata. Jangan pedulikan orang. Orang mau bilang apa? Oh ini ria. Ya biarin, serah. Yang penting anak pengen orang itu selamat semuanya. Nah jadi, kiatnya itu adalah kita harus tahu bahwa diri kita itu sebuah boneka. Ya, bukan sebuah manusia, boneka aja. Semua diatur Allah Ta'ala. Yang baik datang dari Allah, yang jelek itu dari kamu, kamu harus bertanggung jawab nanti. Yang baik itu datang dari Allah, yang jelek kamu harus bertanggung jawab. Nah, itu. Kemudian yang kedua, kalian harus tahu bahwasanya musuh kita utama itu adalah lalu hawa nafsu, lalu dunia. Itu 4, hawa nafsu, iblis sama dunia. Itu musuh kita. Kenapa dunia musuh? Kita kan hidup dunia. Ayo. Nanti kalau baca kitab itu ada tahu jawabannya. Jadi yang dimusuhi itu bukan dunianya. Dunia itu termasuk dalam dunia itu adalah Rasulullah. Masa mau dimusuhi? Ada para nabi, masa dimusuhi? Manusia seperti Ustaz ini kan masih di dunia. Masa mau dimusuhi? Kalau kita benci pada dunia, benci pada Ustaz, benci pada Rasulullah, benci pada orang tua, masa mau dibenci? Enggak. Tapi maksudnya itu cinta dunia jangan. Kenapa? Dunia sama akhirat itu sama seperti dua orang yang akan kita ambil cinta dan kasihnya. Kalau kita berusaha mengambil cinta yang ini marah. Kalau kita ambil yang ini juga marah. Nah, itu mau tinggal pilih mau cintanya siapa? Allah apa dunia? Allah. Itu aja jawabannya. Jadi cinta dunia itu yang dilarang. Cinta Allah silahkan, cinta Nabi Muhammad silahkan, cinta dunia jangan. Kalau kamu memiliki dunia, enggak apa-apa, dunia dari siapa datangnya? Dari Allah. Kita hidup di dunia, kita butuh pada dunia, tapi kalau cinta tidak. Kenapa? Orang menyengsarakan diri kalau cinta pada dunia, cinta pada sesuatu yang habis, sesuatu yang hilang, sesuatu yang menyengsarakan. Anak cinta deh, sama apa? Sama paku. Kenapa berapa banyak teman anak itu yang kena paku kakinya? Ana cinta deh sama kulitnya duren. Ini bukan durennya, kulitnya duren. Kenapa berapa banyak kepalanya orang bonyok gara-gara itu? Gitu dah. Hah? Ana cinta deh sama beling yang berserakan di jalanan itu. Kenapa berapa banyak orang yang terkelupas kulitnya gara-gara beling itu? Orang yang semacam itu orang gila apa orang waras? Harusnya diletakkan di mana? Yang sekarang banyak itu seperti apa? Kan gak begitu. Gara-gara dunia hasud, gara-gara dunia dengki, gara-gara dunia ngapain? Udah tobat, sudah selesai. Selesai, kita gak tahu kapan kita meninggalnya. Cari dunia yang banyak tapi gampang, keluarnya gampang. Kalau di tangan kan gampang, kita gak lihat juga bisa. Gitu. Tapi dalam hati, mikir-mikir dulu. Ada orang, loh kenapa ya gini? Itu cinta dunia. Jangan masih dalam hati, dunia kita di tangan kita. Maya saya selalu doakan kepada kalian. Allahumma ja'al auladi wa zurriyati wa talabati wa talibati. Jadi saya doakan semuanya, bukan cuma putri aja, putra juga saya doakan gitu. Fahim, minal ulama'il amilin. Dan semoga ini terterapkan insyaallah. Ulama tapi amil. Kalian sudah tahu, kalian terapkan di rumah. Wa minal du'atil mukhlishin, dai yang ikhlas. Sehingga kalau sudah dai ikhlas masuk dalam hati mereka. Wa minal aghnia annafi'ina lil muslimin. Jadi orang kaya tapi manfaat bagi muslimin. Wala hisaba fi yaumiddin, tapi enggak ada hisabnya. Nikmat apa tidak? Nikmat apa tidak? Nah, karena enggak ada yang bisa menyenangkan lebih daripada uang, enggak ada. Kita ngomong begini, nikmat kan nikmat, tapi enggak lebih nikmat kalau saya bagikan uang merah-merah kepada kalian. Nah, maka kita harus punya dua, ilmu punya, uang juga punya, bagi-bagi. Nah, itu. Itu lihat tuh. Ada di YouTube itu, kita ngelihat sian deh. Pengungsi-pengungsi muslim yang datang ke tempat-tempat negara mereka Eropa. Itu mereka datang menyambut kedatangan paus. Bukan ikan paus. Paus. Selamat dicium, ada cium kakinya, dikasih uang. Malu ya, saudara kita itu mereka. Kenapa? Kita gak punya uang. Negara kita gak ada yang mau menampung mereka, tapi justru mereka yang menampung. Itu memalukan sekali, ini zaman sekarang. Kenapa? Jauh daripada ajaran Nabi Muhammad. Ah, kita rubah. Rumah kita rubah. Diri kita rubah. Lingkungan kita rubah. Semuanya sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Siap? Siap. Ya, semoga kalian berhasil. Amin. Ah, jadi nanti kita ketemu lagi tanggal 25 Mei. Hari Rabu, insya Allah kalau saya banyak umur. Hari Rabu depan sudah mulai dakwah sampai tanggal 17 Mei. Itu di luar. Dan jadi doakan Ustaz biar berhasil. Dan berhasil apa ya? Dan, supaya bermanfaat. Supaya kita menjadi tauladan bagi orang lain. Sehingga menjadi banyak sebab teman-teman kita, saudara kita berubah insya Allah. Dan semoga saya doakan juga kalian tuh semua berubah semuanya diri kalian dan bisa merubahkan banyak orang di sekitar kalian. Ala hadzihi niyyah wa kunyatin shalihah wa lamana wa sallallahu alaihi wa sallam.